Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jawab pertanyaan berikut. Jawab pertanyaan berikut. Yang menjawab kelas 2. Yang menjawab kelas 2. Kelas 2 berarti rata-rata usia 7 tahun. Yang kelas 2, angkat tangan. Angkatnya pakai tangan kanan. Ya. Mana itu kelas 2? Kelas 2. Kelas 2. Ada berapa tuh berarti? 1. Enggak, angkat tangan doang. Enggak usah takut. Tangannya enggak hilang, enggak. Angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 ya. Itu 10. Pertanyaan ingat untuk kelas 2 tidak boleh menjawab kecuali yang kelas 2. Kelas 1 ntar. Kelas 3, 4, 5 dan seterusnya nanti dulu. Kalau tahu jawabannya jangan dibisikin di kelas 2. Yang kakak kelasnya, diem. Beri kesempatan adik-adikmu yang menjawab. Paham? Kalau melanggar diapain nih? Dipukul. Dihukum. Ya, biar yang kelas 2 menjawab. Pertanyaannya, perhatikan kelas 2 ini. Kelas 2, perhatikan. Sebutkan nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 1. Ntar dulu. Saking semangatnya. Ingat kelas 2 loh yang jawab ya. Kelas 2. Kelas berapa? Ya, ntar dulu ya dek ya. Sebutkan nama sahabat Nabi yang 1 mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar dulu, kelas 2 yang jawab. Selain kelas 3 gak boleh bisik-bisikin. Biar yang kakak kelas memberi kesempatan adik kelasnya, ya kan? Ntar dulu. Mirip Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dulu, sabar. Dek, sabar dek. Mirip Nabi Muhammad SAW. Berarti orangnya ganteng apa enggak? Ganteng enggak? Ganteng. Oh, mirip Nabi Muhammad kok ya pasti ganteng. Yang kedua, meninggal dunia masih muda. Meninggalnya waktu perang Uhud. Orang pertama yang mendakwahkan Islam di kota Madinah. Ntar dulu, sabar. Jawabannya nanti kelas 2 bareng-bareng sebut namanya. Yang pertama kali berdakwah secara langsung datang di kota Madinah, diutus dan dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya di kota Mekah terkenal sebagai pemuda yang kaya raya karena anak dari keluarga kaya raya, ganteng, wangi, jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Sudah cukup? Sudah tahu jawabannya kelas 2? Jawab, siapa nama sahabat itu? Siapa nama sahabat itu? Kelas 2. Mirip sekali. Pada waktu perang Uhud, sahabat ini dibunuh. Yang bunuh saking senengnya, "Weh, Muhammad sudah mati. Ya. Karena dia menyangka sudah membunuh Nabi Muhammad, padahal bukan. Padahal bukan. Yang dibunuh sahabatnya itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Itu sahabat yang dikenal dengan Al-Muqri. Bukan? Gak apa-apa, jangan takut salah. Bukan juga. Oh, Abu Bakar masa meninggalnya waktu perang Uhud? Bukan juga. Sa'd bin Abi Waqqas meninggalnya udah. Jadi waktu dibunuh itu, si yang membunuh teriak-teriak, "Wah, Muhammad sudah mati. Padahal yang sahabat yang dibunuh namanya Mus'ab bin Umar. Wah. Jadi, lu kenapa? Kok? Ah. Iya, mirip sekali sama Rasulullah itu. Itu kalau para sahabat di kemudian hari mengingat sahabat itu nangis. Tapi kita mau cerita nangisnya gak tahu namanya ya repot. Siapa namanya? Loh, kok tahu? Siapa yang ngasih tahu tadi Mus'ab bin Umar? Gini itu? Oh iya. Yang ngasih tahu Ustaz tadi lah. Namanya Mus'ab bin Umar. Tulis. Jangan lupa ditulis. Yang Ibnu Abi Hatim tulisannya masih ada enggak? Masih. Sekarang Mus'ab bin Umair. Tulis. Mus'ab bin Umair. Meninggal dunia tahun 3 Hijriah. Dalam perang Uhud. Meninggal dunia dalam perang apa? Dalam perang Uhud. Terus di bawahnya, beliau adalah profil anak muda. Beliau adalah profil anak muda yang memilih sudah belum? Beliau adalah profil. Ini yang kita tulis yang poin-poin pentingnya aja. Nanti keterangannya kalian mendengarkan saja boleh. Beliau adalah profil anak muda yang memilih kehidupan akhirat. Beliau adalah profil anak muda yang memilih kehidupan akhirat dibandingkan kesenangan dunia. dibandingkan kesenangan dunia. Cukup titik sampai di situ. Nanti didengerin dulu keterangannya. Beliau adalah profil anak muda yang memilih kehidupan akhirat daripada apa? Kesenangan dunia. Udah belum? Udah, kalau sudah ditulis, ditutup dulu, berhenti dulu, pulpennya taruh. Sahabat Mus'ab bin Umair. Jangan ditulis, didengerin aja. Kalau mau ditulis dikit-dikit boleh, yang penting konsentrasi mendengarnya jangan terganggu. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair itu sebelum Islam datang dikenal sebagai anak muda yang hidupnya serba tercukupi. Karena berasal dari keluarga kaya raya, keluarga terpandang. Mus'ab bin Umair sejak remaja itu masih muda ya, itu dikenal rapi, wangi, ganteng, betul ya. Kata dia kayak aku ya, nggak apa-apa. Jadi terkenal rapi, wangi, ganteng, pokoknya profil anak muda kaya, anak muda yang sopan, anak muda yang berasal dari keluarga terhormat. Itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sehingga jadi buah bibir dan bahan cerita di mana-mana. Ya, profil anak muda yang kalau bahasa sekarang itu perfect. Perfect itu apa? Sempurna. Kayaknya di antara kalian gak ada deh yang seperti itu. Mau dilihat dari aspek apa aja, beliau punya. Aspek kekayaan masuk. Aspek keturunan, oke. Perilaku, akhlak, dan kesopanan, jelas. Sayang dan berbakti kepada orang tua, tentu. Tidak sombong, rendah hati, tawadhu, iya. Itu sejak Islam belum datang, sudah seperti itu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat untuk masuk Islam, Mus'ab bin Umair termasuk yang pertama-pertama menerima Islam. Otomatis kehidupan beliau berubah. Karena tatanan jahiliyah itu sangat berbeda dengan tatanan Islam. Aturan-aturan hidup di masa jahiliyah banyak yang ditinggalkan setelah Islam datang. Maka terjadi perubahan itu pada diri Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau kemudian apa? Oh ya. Beliau apa? Ditentang oleh keluarganya. Dikucilkan oleh kerabat-kerabatnya. Tidak disukai. Dibencilah. Apalagi itu awal-awal Islam. Apakah hal itu membuatnya mundur? Jawabannya tidak. Apakah kemudian beliau menyatakan gak usah dilanjutkan lagi, kembali lagi ke kesyirikan? Juga tidak. Kalau kalian diberi pilihan antara menjadi hamba yang bertauhid tapi miskin, atau bermaksiat tapi kaya, punya rumah, punya mobil, punya kebun, punya kuda, punya taman, punya kolam. Milih mana? Sabar. Milih mana? Yang pertama, miskin. Gak apa-apa. Serius. Ntar nyesel. Namamu siapa? Zulkarnain bin. Enggak usah malu kok sama bapaknya sendiri. Bin siapa? Bin Abu Zulkarnain. Bin Abu Yasmin. Oh, kok beda? Tuh, Abu Yasmin, dengerin tuh anaknya itu, mantep udah. Tapi tenang Zulkarnain. Tenang. Orang yang bertauhid itu gak mungkin miskin. Hah? Orang yang bertauhid itu gak mungkin miskin. Kenapa? Ayo, sekarang jawabannya kelas 7. Mana kelas 7? Mana kelas 7? Ya, angkat tangan. Terlanjur dia. Kenapa ke orang bertauhid itu gak mungkin miskin? Jawab deh. Orang bertauhid itu gak mungkin miskin. Jadi gak usah takut miskin. Oh, malah ngangkat tangan. Kamu tahu jawabannya? Loh, kok ngangkat tangan? Kelas 7, silakan dijawab. Orang bertauhid itu gak usah takut miskin. Karena orang bertauhid itu gak mungkin miskin. Karena? Kelas 7. Kelas 7. Gak ada nih kelas 7. Gak ada. Gak ada yang jawab. Tahu. Kelas 7. Serius nih. Nama baik kalian tergadaikan siang ini. Ah, siapa itu yang mau angkat tangan? Kenapa orang bertauhid itu gak mungkin miskin? Ayo. Kenapa, Mas? Ya udah, kelas 8. Naik dikit. Mana kelas 8? Angkat tangan bareng-bareng kelas 8. 1 2 3. Oh, sendiri enggak berani, bareng-bareng takut, terus maunya apa? Udah dikasih apa-apa? Yang kelas 8 angkat tangan bareng-bareng, angkat tangan kanan. 1 2 3. Lah. Sendiri-sendiri gak berani, bareng-bareng takut. Terus lo maunya apa sih? Ya. Ayo dong, kelas 8. Kalau gak tak panggilin Pak Komara nanti. Seru berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Kelas 8 mana? Kelas 8 mana? Gak datang kelas 8. Mana? Gak ada yang angkat tangan. Angkat tangan aja takut lu, enggak ada rugi, enggak hilang-hilang tangannya. Habis angkat tangan turun lagi boleh. Kelas 8. 1 2 3. Iya. Masih malu saudara-saudara. Udah, kita naik lagi kelas 9. Mana kelas 9? Ini. Kalau sampai kelas 9. Itu kelas 9. Iya, yang angkat tangan itu kelas 9. Ya. Cuma satu doang kelas 9. Dua, wah kelas 9 lebih berani kelas dari kelas 8 nih. Ya, jawab kelas 9. Kenapa orang bertauhid itu gak bakalan miskin? Berdiri. Gak rugi berdiri, berdiri. Ya, dibuka maskernya biar kedengaran. Kenapa orang bertauhid itu enggak mungkin miskin? Udah diatur? Ya kalau rezekinya miskin gimana? Ah, sini kamu maju sini. Sini siapa namanya itu? Daud sini, Daud. Maju Daud sini. Sini. Gak usah takut, Dawud. Kamu kalau disuruh milih warna, senangnya apa? Hijau, orange, atau kuning? Gak ada pilihan, cuma tiga ini. Hijau, orange, kuning. Kuning. Ya, udah. Maju cuma ngambil hadiah aja. Udah, duduk lagi. Ya. Kayaknya udah ada yang mau angkat tangan kalau kayak gini. Orang bertauhid itu enggak usah takut miskin. Karena orang bertauhid itu tidak akan miskin. Karena kaya miskin itu tidak ditentukan oleh harta. Tetapi oleh? Syariat. Oleh syariat. Iya. Siapa yang menghafal hadis Nabi SAW tentang pengertian kaya? Kaya itu bukan karena banyaknya materi. Kaya itu kaya hati. Nah, siapa yang hafal lafadznya? Siapa yang hafal lafadz hadisnya? Siapa? Ini malu-malu deh. Padahal udah berkali-kali loh kita ketemu. Kan kita bukan kenalan baru. Nah, laisal ghina, ya. Laisal ghina bikathratil arad walakinnal ghina ghinal qalb ghinan nafs. Ya, sini maju. Milih apa ini? Hadiahnya ada tiga nih. Pensil satu kotak atau stabilo? Stabilo, yang mana? Yang hijau. Oh, ya. Namamu siapa? Asfa. Dari Bogor ya? Oh iya. Siapa ya? Karena ada Ikhwan mirip sama antum ya? Nggak tahu. Mungkin abinya. Oh iya, mirip sama abinya. Abinya datang nggak? Nggak? Oh sudah. Ya, waalaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, orang duduk. Tenang, hadiahnya masih tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini nih. Nah, iya. Ini juga boleh dibawa pulang. Jadi orang bertauhid itu gak usah takut miskin. Orang bertauhid itu tidak takut miskin. Karena kaya miskin itu tidak ditentukan oleh harta. Tidak ditentukan dengan barang yang kita punya. Percuma hartanya banyak, tapi masih merasa kurang. Masih merasa kurang. Percuma hartanya banyak, tapi dia ngelihatnya sedikit, ah dikit banget. Percuma punya banyak harta, tapi pelit. Ada gak orang berharta kaya tapi pelit? Ada gak? Ada, betul. Banyak. Bukan cuma ada ya. Bisa kejawab yang kecil ini. Siapa namanya? Hasan, sini. Oh, kecil-kecil berani. Gini keren kan dipanggil, Masya Allah, Barakallahu Fik. Coba dibuka maskernya. Kelas berapa, San? Kelas 1. Umurmu berapa? 6. Hasan kelas 1 umurnya 6. Ya. Kalau dikasih pilihan berangkat ke Amerika, tahu Amerika enggak? Pernah dengar? Amerika main-main segala macam gratis sama ditawarin umroh ke Mekah. Bisa tawaf, bisa ibadah di Masjidil Haram. Milih mana? Ibadah di mana? Di Mekah, Masya Allah. Pilih mana nih? Ini? Gak apa-apa udah. Karena kecil. Belajar sejak kelahiran. Dia duduk sana. Satu paket tuh. Dia berhak usia 6 tahun tapi berani. Yang tadi 7-8. Gini aja gak berani. Gimana itu? Ya. Begitu ya, fitrahmu masih bagus. Karena banyak orang di luar sana kalau liburan pengennya ke Amerika, pengennya ke Australia, pengennya ke Singapura, gitu. Pengennya ke Inggris, pengennya ke Eropa, ke Paris. Iya, terus nanti pulang Indonesia, wah gue udah pernah ke Paris gue. Gak kepikiran itu untuk ibadah ke tanah suci, berangkat umroh. Jadi orang bertauhid itu tidak usah takut miskin. Orang bertauhid itu dia hatinya tentram, pikirannya tenang. Nah, sahabat Mus'ab bin Umair, kembali ke ceritanya. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu akhirnya memilih tetap di atas Islam walaupun gaya hidupnya tidak bisa lagi sama seperti dahulu kala. Tapi itu tidak disia-siakan. Sahabat Mus'ab bin Umair itu rajin belajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau tulis, kalau ini ditulis. Ditulis. Poin berikutnya di bawahnya berarti ya. Mus'ab bin Umair adalah Mus'ab bin Umair adalah orang pertama. Sahabat Mus'ab bin Umair adalah sahabat pertama yang ditunjuk untuk berdakwah di luar Mekah. Adalah sahabat pertama yang ditunjuk untuk berdakwah di luar Mekah, yaitu kota Madinah. Yaitu kota Madinah. Ya, taruh lagi bolpennya. Kalau mau ditulis boleh. Ini keterangannya. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, awwalu man qadima alaina minal muhajirin Mus'ab bin Umair. Kaum muhajirin yang pertama kali tiba di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Fakulna lahu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bertanya, apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala huwa makanuh. Sahabat Mus'ab bin Umair mengatakan, oh beliau masih di Mekah. Wa ashabuhu ala athari. Sementara sahabat-sahabat yang lain akan menyusul. Akan menyusul. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya apa? Dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sahabat pertama yang hijrah ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Sudah tua atau masih muda? Masih muda. Masih muda. Beliau itu hijrah ke kota Madinah. Bahkan yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Itu artinya seharusnya anak muda itu yang paling depan untuk ibadah. Harusnya anak muda. Seharusnya anak muda menjadi contoh untuk yang lain. Jangan sampai kita terpenjara, gak bisa kemana-mana dengan anggapan yang paling depan itu harusnya orang tua. Yang nyontohin itu orang tua. Tidak harus orang tua yang di depan, tidak harus orang tua yang menjadi contoh dan teladan. Dalam beberapa keadaan, yang muda harus yang paling depan. Contohnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau sahabat, masih muda, tapi yang pertama kali menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pindah-pindah, hijrah-hijrah. Ditinggalkan itu semua kesenangan dan kelezatan dunia. Ditinggalkan itu masa-masa muda yang penuh dengan gejolak-gejolak syahwat. Beliau sahabat Mus'ab bin Umair adalah contoh buat kita agar usia muda jangan sampai percuma. Jangan sampai sia-sia. Kalian yang masih muda-muda, jangan sampai berpikir, ah mumpung masih muda, kita suka-suka aja. Mumpung masih muda, kita foya-foya. Mumpung masih muda, kita lakukan apa yang kita suka. Jangan. Sayang. Eman-eman waktu mudamu. Karena pengaruh dan efeknya mungkin belum terasa sekarang. Tapi nanti setelah kalian tua. Yang namanya anak muda, perhatikan baik-baik. Yang namanya anak muda. Itu kan ada saat-saat yang usianya sedang meletup-letup, meledak-ledak. Ingin tahu, serba penasaran. Ingin mencoba sesuatu yang baru. Ingin tampil beda dengan yang lain. Gak mau kalah dengan teman. Jadi, tidak mau dianggap anak kecil. Maunya seperti orang dewasa. Tapi cara berpikir dan perilakunya lebih kecil dari anak kecil. Itulah remaja. Nah, itu harus dikekang, harus dikendalikan itu. Jangan sampai terbawa. Masa-masa paling indah itu justru ketika masih muda. Lembaran hidupmu itu, lembaran hidupmu, lembaran yang paling indah itu adalah lembaran ketika masih muda. Kalau kau isi dengan cerita-cerita jelek, kamu isi lembaran-lembaran indah itu dengan kisah-kisahmu yang buruk, gak akan terhapus itu. Coba lihat sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bentuk dunia apa yang beliau tidak punya? Ada. Yang terpandang dari keluarga terhormat, kaya raya, ganteng, cakep, pinter. Wajahnya bersih, gak seperti kalian, banyak jerawat. Ada jerawat sedikit ditutup-tutupin gini. Iya kan? Ada jerawat pokoknya udah di kamar mandi lama gini-gini sendiri. Iya kan? Gak pede. Loh, kita kan berarti bukan apa-apanya Mus'ab bin Umair. Kayang enggak. Keluarga biasa. Pinternya pas-pasan. Wajah kurang menarik. Gaya lagi. Mau apa yang diharapkan? Aspek dunianya enggak dapat, akhiratnya ditinggalin, dibuang, rugi dua kali. Sudahlah, kita yang aspek dunianya itu sudah gak bisa ngejer, gak bisa nyusul. Kita tutup kekurangan kita itu dengan agama, dengan akhlak mulia. Dengan sifat-sifat yang terpuji. Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah itu bukan cuma untuk bersenang-senang. Itu tugas berat. Karena penilaian masyarakat pertama kali tentang Islam pada diri Mus'ab bin Umair. Memang sudah puluhan orang Madinah masuk Islam. Makanya pada Bayat Aqabah yang... Bayat Aqabah ada berapa kali? Dua. Pinter kamu. Sini. Insya Allah kamu kok pinter sejarah kamu. Sini. Kenalan dulu kita. Bayat Aqabah ada berapa kali? Dua kali. Itu jawab pertanyaan wajibnya. Kalau pertanyaan sunnahnya, ya. Kamu tahu gak berapa sahabat yang ikut Bayat Aqabah kedua? Kalau yang pertama? Tenang, gak usah grogi. Kan Bayat Aqabah kan dua kali. Ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama, 12. Yang kedua? Ayo. Gak usah grogi. Pegang, tak pegang. Berapa orang? Lebih banyak apa lebih sedikit dari yang pertama? Lebih banyak. Berarti berapa orang tuh? Lebih. 17. Lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi? 20. Lebih banyak lagi? 70. Iya, 70. Milih yang mana? Penggaris. Ada 4. Milihnya satu doang. Atau stabilo. Oh ya, Masya Allah. Umurmu berapa? 6 tahun. umur 6 tahun udah tahu bayat Aqabah itu ada 2. Masya Allah. Loh, kok diminta? Jangan. Kakakmu. Oh, ya. Adik yang dapat, kakak yang menikmati. Iya. Kerja sama yang baik. Ini talenta-talenta kita ini harus dijaga. Sebisa mungkin, coba ya, orang awam itu, dalam setiap bidang, mereka itu punya tim pencari bakat namanya. Pernah dengar tim pencari bakat? Itu orang awam itu. Mereka aktif mencari bakat. Anak-anak kecil itu bakatnya dicari. Ya kan? Kalau dia pelatih badminton, itu keliling kampung-kampung lihat, tuh ini bagus nih anak ini. Sekolahin dia, sekolahin. Kamu ikut saya. Kamu ikut PB. PB itu apa? Persatuan Bulu Tangkis. Udah, kamu ikut. Dibiayain itu, karena anak ini punya talenta hebat ini. Ada lagi pencari bakat untuk main bola. Lihat, wah ini bagus nih, skillnya alami nih. Bagus, sekolahin. Ada lagi yang mencari bakat untuk bela diri. Ada lagi yang mencari bakat dagang. Ada lagi yang mencari bakat renang. Ada lagi yang mencari bakat untuk matematika. Dicari bakatnya itu. Setelah dapat, dirawat, dipelihara, dikembangin. Itu orang awam. Kita harusnya ahlu sunnah salafiyin. Bakat-bakat itu ada di depan kita sekarang. Gak usah nyari. Ada di sekitar kita. Tolonglah. Anak-anak kita yang punya bakat itu diperhatikan, dirawat. Oh, anak ini sosialnya bagus. Anak ini sosialnya bagus. Dia luas bergaul. Dia gak baperan. Jarang dia bertengkar dengan teman. Anaknya senyum. Enak kalau diajak komunikasi. Pegang ini bakat nih. Besok jadikan seksi humas. Dari sekarang disiapin. Ada lagi satu anak orangnya rapi, teliti gitu. Setiap kali bangun, selimutnya dilipat. Bantalnya ditata. Lemarinya rapi, wangi. Kasurnya bagus. Bajunya, pokoknya serba teliti, rapi. Ini bakat nih. Ambil. Dikembangin, disupport. Besok bisa kita jadikan kader. Untuk apa? Untuk perawatan pondok misalkan. Cuma bersih. Ini ada anak senang sejarah kayak tadi itu. Siapa namanya tadi? Ihsan. Loh, kemarin kamu dapat hadiah juga ya? Loh, dapat hadiah terus kamu ya? Ihsan 6 tahun. Bayat Aqabah 2 kali. Itu luar biasa. Yang tua-tua aja belum tentu tahu loh. Yang tua-tua, orang tua maksudnya. Itu harus dicarilah bakatnya. Barakallahu fiik ya Ihsan. Tayyib. Nah, setelah bayat Aqabah yang kedua, artinya ada memang penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Itu terbukti ada bayat Aqabah pertama, ada bayat Aqabah kedua. Setelahnya kan Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke Madinah mengajarkan Islam lebih dalam kepada mereka yang sudah masuk Islam, juga sekaligus mengenalkan Islam untuk penduduk Madinah secara umum. Itu bukan tugas ringan. Itu tugas berat. Di situ kita mengerti kualitas keilmuan dan kualitas keimanan sahabat Mus'ab bin Umair sampai dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di kota Madinah, lanjut tulis. Setibanya di kota Madinah. Setibanya di kota Madinah. Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Qur'an. Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Qur'an. Koma memahamkan Islam. Memahamkan Islam. Dan menerangkan perkara-perkara agama. dan menerangkan perkara-perkara agama. Sedikit lagi, oleh karena itu beliau digelari Al-Muqri. Beliau itu siapa sih? Mus'ab bin Umair, ya. Maka beliau disebut Al-Muqri. Al-Muqri itu orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi beliau memang mengerti Al-Qur'an yang sudah diturunkan, ya, karena Al-Qur'an itu kan bertahap turunnya. Tapi sampai saat itu, sampai hari itu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diturunkan. Sudah cukup, dengarkan lagi. Ada sebuah cerita disebutkan di dalam buku-buku sejarah, termasuk oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah dalam Sirah Nabawiyah. Dalam Sirah An-Nabawiyah, Al-Imam Ibnu Hisham menyebutkan, beliau menukil dari Ibnu Ishaq juga. Jadi dengarkan baik-baik, waktu itu sahabat Mus'ab bin Umair didampingi oleh As'ad bin Zurarah sedang mengajarkan Al-Quran dan menerangkan Islam untuk sejumlah orang yang sudah masuk Islam di sebuah kebun. Jadi bayangkan, di tengah-tengah kebun itu sahabat Mus'ab bin Umair sedang mengajarkan Al-Quran, berbicara tentang Islam kepada mereka. Di saat yang sama, ada dua tokoh Madinah yang sedang bertemu, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Wakilahuma musyrikun ala dini qaumihi. Waktu itu dua-duanya masih musyrik. Karena nanti cerita berlanjut, beliau berdua masuk Islam dan beliau berdua menjadi tokoh di kalangan Ansor. Nah, ketika mendapat berita bahwa Mus'ab bin Umair sedang mengajarkan Al-Qur'an, mereka berdua terlibat percakapan. Ini orang ini kok datang ke sini, ini cuma membodoh-bodohin kita aja. Liyusaffiha du'afa'ana. Orang-orang lemah di antara kita nanti cuma dikerjain aja. Gimana caranya kita usir aja orang itu? Nah, Sa'ad bin Mu'ad masih enggak enak hati karena masih saudara dengan As'ad bin Zurarah. Itu sepupu. Maka Sa'ad bin Mu'ad meminta Usaid bin Hudair yang mengusir. Nah, Usaid bin Hudair ngambil tombak, senjata tajam, kemudian mencari dan mendatangi lokasi dakwahnya Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Usaid datang bawa tombak, As'ad bin Zurarah itu berbisik kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidu qaumihi, qad ja'aka fasdukillaha fihi." Mus'ab bin Umair dapat informasi, ini tokoh besar datang ke sini. Terima dengan baik. Berharaplah ikhlas dan jujur kepada Allah. Kata Mus'ab, in yajlis ukallimhu. Kalau dia mau duduk, saya akan berbicara kepada dia. Ternyata apa? Usaid bin Hudair itu langsung berdiri. Pasang wajah marah. Sambil bawa tombak. Siap dengan senjatanya. Protes. Maja abikuma ilaina tusafihani du'afa'ana. Buat apa kalian datang sini? Membodoh-bodohi kami? Ngerjain kami? I'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma hajah. Pergi. Jangan di sini. Diusirlah intinya. Nah, Mus'ab bin Umair tersinggung? Tidak. Padahal biasanya anak muda kan gampang tersinggung. Biasanya anak muda kan cepat emosi. Tapi Mus'ab bin Umair bukan anak muda biasa. Beliau anak muda istimewa. Anak muda yang sudah tertempa dengan iman, yang sudah digembleng dengan ilmu. Kata Mus'ab bin Umair, awata jlisu fatasma'a fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kuffa'an kama takrahu. Kata Musa bin Umar, gini aja. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah, bahasa kita begitu. Anda kalau berkenan silahkan duduk, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang cocok, silahkan diterima. Kalau misalkan kamu tidak suka, tahan dirimu melakukan sesuatu yang tidak engkau suka. Artinya saya akan pergi. Artinya duduk dulu, dengerin. Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau enggak, ya saya akan mundur. Qala ansafta. Kata Usaid, jalan keluar yang bijak. Tengah-tengah seperti itu. Akhirnya Musa bin Umar bicara tentang Islam. Al-Quran dibacakan. Karena Al-Quran itu kan luar biasa ya. Dahsyat. Usaid bin Hudair ketika mendengarkan keterangan Musa bin Umair. Itu wajahnya sudah terlihat menerima. Sampai-sampai sahabat yang hadir waktu itu mengatakan, wallahi la'arafna fi wajhil Islam qabla an yatakallama bihi fi isyraqihi wa tasahhulihi. Demi Allah, dari wajahnya saja kami sudah tahu dia nerima Islam ini sebelum berbicara. Setelah mendengarkan keterangan Musa bin Umair, katanya apa? Ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah. Indah sekali yang engkau sampaikan. Bagus nianlah yang engkau dakwahkan ini. Caranya bagaimana supaya bisa seperti kalian masuk Islam itu? Masuk Islam. Maka tugas kalian, adik-adikku, pelajarilah berbahasa. Bahasa itu komponen penting, instrumen berdakwah, bahkan bisa dikata nomor satu. Nomor satu. Mengalahkan banyaknya ilmu yang kau dapatkan. Sedikit ilmu, tapi engkau punya kemampuan berbahasa. Sedikit ilmu, tapi engkau pandai menyampaikan. Itu jauh lebih baik daripada engkau berilmu, tapi diam. Engkau berilmu, jangankan berbicara, angkat tangan pun tak mau. Harus dilatih itu. Berani dan mampu menyampaikan. Baiklah hari ini kalian belum berani, tapi jangan begitu seterusnya. Paling tidak kalian sudah mulai berpikir, suatu saat saya harus berani, suatu saat saya harus berani. Oh, gak ada ruginya, gak ada takutnya, gak ada yang kehilangan ketika cuma, ayo angkat tangan kelas 8. Lihat kiri, lihat kanan. Lihat belakang, lihat depan. Harus dirubah deh. Supaya ilmu yang kalian cari dengan susah payah itu, supaya ayat yang kamu hafalkan dengan apa, dengan berat itu, bermanfaat ketika engkau sampaikan. Pelajarilah berbahasa. Coba, orang yang sedang marah, sudah menyatakan mengusir, bahkan dia bawa senjata, bisa menerima. Kenapa? Ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah. Penyampaian Musa bin Umar itu luar biasa, menarik. Menyenangkan, orang tertarik. Masuk Islam, akhirnya Usaid bin Hudair kan kembali. Melapor kepada Sa'ad bin Mu'ad yang sudah menunggu. Sa'ad bin Mu'ad ketika lu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ahlifu billahi, laqad ja'akum Usaidun bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Ketika Usaid bin Hudair itu datang, kata Sa'ad bin Mu'ad, demi Allah, saya berani bersumpah. Wajahnya beda dengan wajah ketika berangkat tadi. Lain orang ini sudah. Diceritakan segala macam. Sa'ad bin Mu'ad yang gantian marah. Sambil bawa tombak juga. Melakukan pengancaman dan pengusiran. Tapi tetap disikapi yang sama oleh Musa bin Umar. Sabar, duduk dulu, dengarkan. Kalau cocok, ya alhamdulillah. Kalau cocok, ya. Kalau tidak, saya akan pergi. Duduk Sa'ad bin Mu'ad mendengarkan, sama, diterima. Baik. Kedua tokoh itu masuk Islam. Menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat Usaid bin Hudair. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kelas 10. Daripada kelas 10 yang kacamata-kacamata aja yang kita tunjuk nih. Jangan dilepas kacamatanya. Lah, Mas, Sa'ad bin Mu'ad meninggalnya kapan? Pada peristiwa apa? Apa, Ihsan? Sa'ad bin Mu'adz meninggalnya gimana itu? Dibuka? Apa? Di medan perang, kenapa? Ceritanya kenapa? Kenapa itu? Terkena panah, Masya Allah. Terus kena panahnya di bagian apa? Tangan. Terus dibuatin kemah sama Nabi Muhammad, terus darahnya kemana-mana? Iya. Terus perang apa? Perang Khandaq. Pinter ini Insan nih. Kasih hadiah lagi sini-sini. Kecil-kecil 6 tahun. Jadi ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, apa yang goncang? Apa yang goncang? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala goncang. Saking mulianya beliau. Siapa yang enggak suka dan siapa yang enggak senang meninggal dunia itu sampai arsy-Nya Allah gon? Ihtazza arsyur rahman bi mauti Sa'ad. Arsy-Nya Ar-Rahman itu goncang dengan apa? Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Tadi apa tadi? Sekarang penggaris ya. Terlambat. Ente. Umurmu berapa? Aduh kok tunduk. Ya. Ini pesan ini khusus. Kelihatan Ihsan ini ada bakat. Dijagalah. Mana bapaknya nih? Ada bapaknya enggak? Pak. Hah? Panggil. Bapaknya Ihsan. Apa? Iya, panggil aja, duduk berdiri di situ bilang. Panggil. Bapaknya Ihsan. Kamu enggak malu Ihsan bapakmu jadi tukang? Enggak malu? Masa cuma jadi tukang doang gitu. Harus ini bakat-bakat seperti ini saya yakin masih banyak. Cuman kan belum muncul ini. Ini hari ini yang kelihatan menonjol sih Ihsannya ini. Harusnya berjuang seperti itu ya. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menjadi juru dakwah Islam di mana? Di kota Madinah. Begitu. Akhirnya disebutkan di situ fa wallahi ma amsa fi darin fi dari bani Abdul Ashhal. Mana? Rajulun walam ra'atun illa musliman au muslimatan. Demi Allah, sore hari itu seluruh masyarakat di Bani Abdul Ashhal, laki-laki maupun perempuannya masuk Islam. Ketika dua tokoh ini masuk Islam, semua sak kampung juga masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair, Pak Ihsan. Sejak itu sahabat Mus'ab bin Umair berdakwah terus sampai fa'aqama hatta lam tabqa darun min duril ansari illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun. Hampir semua rumah Ansar di kota Madinah itu ada orang-orang Islam di dalamnya. Titip pesan. Anaknya dijaga. Anaknya pinter. Dari beberapa pertanyaan langsung jawab. Padahal masih 6 tahun. Kalau punya uang, banyak-banyak dibelikan buku bacaan. Ya. Pun itu aja sudah cukup. Dijaga nggih. Pokoknya kalau ada uang belikan buku, ada uang belikan buku. Ihsan ya. Nanti umur 10 tahun, 12 tahun udah mulai latihan nulis. Nulis apa? Nulis aja sudah. Bismillah. Ya, sudah cukup. Akhirnya kota Madinah pun semarak dengan Islam. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Terjadi perang Badar. Mus'ab bin Umair ikut perang Badar. Kembali ke yang kacamata tadi. Siapa namanya? Mas Farhan. Seorang sahabat yang ikut perang Badar. Nisbatnya apa? Gelarnya apa? Jangan Ihsan, nanti hadiahnya kamu habisin. Bentar dulu, sabar. Apa, Mas Farhan? Jangan dulu, tenang. Seorang sahabat yang ikut perang Badar kan dikit, 309 lah. Nah, setiap sahabat yang ikut perang Badar itu pasti punya gelar nisbat. Al-Badri. Ya, bagus. Al-Badri itu berarti apa? Seorang sahabat yang ikut perang Badar. Pilih mana? Pilih mana, Dek? Penggaris. Penggaris yang mana? Tengah, pinggir? Oh, sama nih. Sama aja. Ya, namamu siapa? Muhammad bin? Dibuka maskernya biar tak lihat wajahmu. Muhammad bin? Bin Cahyo. Bin siapa? Gak usah malu sama abunya. Bin? Malu ya, sudah. Al-Badri. Al-Badri itu setiap sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar ikut. Perang Uhud ikut. Perang Uhud ikut. Meninggal dunia. Perang Uhud ikut, kemudian meninggal dunia. Nah, ada orang kafir yang membunuh Mus'ab bin Umair. Setelah membunuhnya, terus teriak-teriak, Muhammad sudah mati. Karena memang mirip Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa nama orang yang membunuh itu? Nah, sini kamu duluan ya. Nah, kamu juga jawab tadi ya? Sudah gak apa-apa, sini. Sudah terlanjur. Kamu milih yang mana? Ya, tinggal satu. Taib, jazakumullah khairan. Abdullah bin Qami'ah ya. Taib al-Laythi. Wahuwa yadhunnuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup, ada beberapa riwayat. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Disebutkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam as-sahih, bahwa utiya Abdurrahman ibnu Aufin bi ta'amin faja'ala yabki. Suatu saat sahabat Abdurrahman bin Auf itu dihidangkan makanan. Makan ya, dihidangin. Nangis Abdurrahman bin Auf. Menangis, lihat makanan itu menangis. Makanan enak-enak lah. Faqala kutila hamzatu falam yujad ma yukaffanu fihi illa thawban wahidan. Beliau sambil menangis bilang, Hamzah gugur. Yang dimaksud Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah gugur. Saat itu tidak ada kain kafan yang mencukupi. Kecuali satu lembar saja. Wa kutila Mus'ab bin Umair falam yujad ma yukaffanu fihi illa thawban wahida. Mus'ab bin Umair pun gugur dalam medan tempur. Waktu itu tidak ada kain kafan yang mencukupi, cuma satu helai kain saja. Laqad khasyitu an yakuna ujilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya. Takut saya. Jika balasan-balasan kebaikan itu dipercepat untuk kita di dunia. Karena waktu itu kan kehidupannya sudah enak. Islam sudah diterima, tersebar di mana-mana. Dulunya susah. Makan saja tidak selalu ada. Kadang-kadang dalam satu pertempuran bahkan satu kurma dipakai beberapa orang tidak dimakan tapi cuma dihisap saja. Gantian lagi. Lagi. Balikin. Saking tidak ada makanannya. Sampai suatu saat tidak ada makanan kecuali apa? Daun-daunan. Sampai sepatu dan alas kaki mereka robek, telapak kakinya berdarah. Susahnya luar biasa. Tapi kan setelah Islam tersebar kemana-mana, kehidupannya kan membaik. Ekonominya kuat. Harta rampasan perang dibagi-bagi. Harta faik pun seperti itu. Tersebar. Makanan sudah serba tersedia. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf menangis, khawatir kalau balasan kebaikan itu dipercepat di dunia. Waja'ala yabki, dan beliau pun tetap menangis. Radiyallahu anhu. Dan itu juga dialami oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Khabbab ibn al-Arad radiyallahu anhu. Maka intinya, adik-adikku, para santri, talabatul ilmi di Ma'had Riyadul Jannah Bojong, Kelapa Nunggal, Cilengsi, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi istiqomah dalam talabul ilmi. Masa muda jangan sampai terbuang dengan percuma. Masa muda kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu contohnya adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau pun meninggalnya saat masih muda. Tahun berapa Hijriah meninggalnya? Tadi yang bilang tiga pertama siapa? Ah, sini, maju. Jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Demikian juga untuk panitia yang sudah menyiapkan hadiah-hadiahnya. Jazakumullah khairan. Jangan-jangan nanti tiap bulan hadiah terus nih. Gak apa-apa kalau ada ikhwan mau nitip hadiah, boleh. Dibuka kesempatan. Yang bagi-bagi saya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukup mengesankan. Jadi cerita hari ini tentang Mus'ab bin? Bulan kemarin Ibnu Abi? Bulan depan? Pokoknya udah request nih. Request ya? Wallahu a'lam bishawab, kita cukup mengesankan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mau dimungkat? Udah cukup? Oh, udah. Baik, untuk santri yang besar, jangan keluar. Insya Allah kajian berlanjut. Setelah ini akan ada tausiah ilmiah dari Ustadz Ahmad Hadim Hafizahullah. Sekali lagi untuk santri, tidak diperkenankan keluar. Tetap berada di masjid karena tausiah umum akan segera dimulai.